Bagaimana biasanya, apa yang sudah kita pelajari, kalian hafal. Dan apa yang sudah kalian hafal, kalian setorkan. Bagi yang di pondok, yang tersisa di pondok, seperti biasa, qumu wa qra'u, sedangkan yang di rumah juga sama, berdiri dan membaca apa yang sudah dihafal, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kami berharap juga ada walinya, orang tuanya atau siapa walinya yang menyaksikan setoran hafalannya. Barakallahu fikum. Baik, qumu iqra'u al-hadis. هو القين الحداد وما هو الحداد ها وما هو دكان مسيح ها نعم بارك الله فيكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد باب ما يجوز قتله باب tentang apa yang boleh dibunuh di tanah haram. هذه الترجمة فيها بيان ما يجوز قتله بعد ذكر تحريم القتل وتنفير الصيد فهي كالاستثناء mimma qablaha aw daf'i ma yatawahham dukhuluhu. Kata beliau asy-syarih Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah bahwa judul bab ini di dalamnya ada penjelasan nantinya tentang apa yang boleh dibunuh setelah pembahasan apa yang haram dibunuh di dalam pembahasan sebelumnya, dan juga setelah pembahasan haramnya berburu. Fahiya kalistithna mimma qablaha. Berarti bab ini seakan-akan pengecualian. Dan demikianlah dalam fiqh. Kalian harus melihat pembahasan itu dari am dan khas. Mutlak melihat muqayyadnya. Jangan ambil sebelah, ditinggalkan sebelah, akhirnya salah paham. Memang diharamkan membunuh hewan dalam artian tidak boleh berburu, tidak boleh apalagi membunuh seseorang menumpahkan darah, diharam. Kemudian ada bab tentang apa yang boleh, berarti ini pengecualian. Tidak boleh berburu, membunuh buruan, kecuali apa yang akan dibahas sekarang ini. Itu istisna namanya, pengecualian. Atau daf'i ma yutawaham dukhuluhu. Atau bisa diistilahkan dengan daf'u ma yutawaham dukhuluhu, menolak apa yang terkesan masuk di dalamnya padahal tidak. Tidak boleh berburu, terkesan tidak boleh membunuh binatang yang mengganggu, misalnya yang menggigit kamu, maka ini jadi masalah. Padahal itu waham. Kenapa dikatakan waham? Karena itu bukan berburu. Emang orang membunuh tikus yang merusak di rumahnya di haram itu dikatakan berburu? Ini jelas bukan berburu. Tetapi barakallahu fikum, apa bedanya pengecualian dengan daf'u ma yutawaham dukhuluhu? Bedakan antara keduanya, dan ini fiqih. Ini yang dikatakan fiqih, sesungguhnya pembahasannya dalam babul fiqih. Kalau istisna adalah termasuk dalam larangan pertama, tetapi dikecualikan, itu istisna. Termasuk dalam larangan, tidak boleh berburu, membunuh buruan-buruan, kecuali hewan buruan yang begini, itu kekecualian. Tetapi kalau daf'u ma yutawaham dukhuluhu, menolak apa yang terkesan masuk, sesungguhnya tidak masuk, tapi terkesan masuk. Seperti kalimat, tidak boleh berburu, kemudian kamu salah paham, dikira semua binatang tidak boleh dibunuh. Ya. Itu waham. Maka ditolak. Tidak. Ya. Kalau itu boleh. Itu bukan berburu. Taib, lihat perbedaan antara keduanya. Taib, kalau begitu, ketika dikatakan dari hadis Nabi SAW, lima binatang yang semuanya dijuluki dengan fasik, binatang-binatang fasik, binatang perusak, dan semuanya boleh dibunuh walaupun diharam. Burung gagak, kemudian kalajengking, tikus, dan al-kalbul aqur, anjing gila. Taib, ini masuk mana? Pengecualian atau daf'u ma yutawaham dukhuluhu? Masuk mana babnya? Hah? Bisa dijawab dengan apa? Masukkah dalam larangan kemarin? Kalau masuk dalam larangan kemarin, ternyata di sini boleh dibunuh, berarti pengecualian. Berarti pengecualian. Kalau tidak masuk dalam larangan kemarin, maka itu bukan pengecualian. Itu menolak apa yang terkesan masuk padahal tidak. Di sini kalajengking, tidak ada orang yang berburu kalajengking. Demikian pula tikus, apalagi anjing yang haram dimakan. Tapi ghurab, jenis burung, boleh dimakan kan? Barakallahu fikum. Tetapi di sini kok boleh dibunuh? Ini pengecualian. Ini pengecualian karena gagak itu merusak. Barakallahu fikum. Entah mengapa demikian Allah ciptakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah Maha berkuasa untuk menciptakan apapun, jenis apapun. Gagak itu merusak, merusak jendela, merusak pintu, melubangi. Merusak. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada pembahasan. Hadisnya hadis sadis asyar ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-216. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قطع عائشة رضي الله تعالى عنها bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khamsun min ad-dawab kulluhunna fawasiq, atau dalam lafaz kita kulluhunna fasiq, lima binatang yang semuanya binatang perusak, yuqtalna fil haram, mereka boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Yang pertama al-ghurab, burung gagak. Yang kedua al-hida'ah, dijuluki al-hida'ah. Disebutkan sejenis burung juga, tetapi dia bukan merusak dalam artian seperti gagak. Ya. Tetapi dia menyambar pakaian, menyambar kalung, perhiasan, dan dia suka dengan yang berkilau, sehingga orang berjalan pun akan disambar, akan ditarik pakaiannya. Maka bagaimana mungkin tidak dilawan, tidak dibunuh binatang seperti ini? Barakallahu fikum. Yang ketiga, al-aqrab, kalajengking. Yang keempat, al-fa'rah, tikus. Yang kelima, al-kalbul aqur, anjing gila. Anjing ada kaidnya, tidak semua anjing, tetapi anjing gila. Kalau anjing terlatih yang di sana dalam keadaan memiliki tugas menjaga kebun dan sebagainya, maka kembali pada hukum asalnya. Qala wali muslim, yuqtalu khamsu fawasiqa fil hilli wal haram. Dalam riwayat muslim disebutkan di awalnya dibunuh 5 binatang-binatang perusak. Apakah di daerah al-hil ataupun di daerah haram? Apakah di daerah yang di luar haram disebut al-hil, atau daerah haram di dalam batas-batas haram boleh dibunuh? Ikhwan ibn a'azakumullah, ada footnot di sini. I'lam anna lafdal awal lil Bukhari wal Muslim misluhu illa annahu qala fawasiq badal fasiq. Ketahuilah bahwa di dalam lafaz yang hadis pertama, apakah dalam Bukhari maupun dalam Muslim, sama seperti itu, hanya saja bukan fasik tapi fawasik. Sehingga kalian hafalkan lebih tepat dengan fawasik. Khamsun minad dawabi kulluhunna fawasik. Walaupun fasik tidak salah secara bahasa. Mengapa? Kalau fawasik, nadharan ila jami'ihi, ila al-ma'na. Tetapi fasik yandur ila mada? Ila lafz. Lafz al-kul, lafz mufrad. Maka yang dikatakan dengan fasik, kulluhunna fasik. Artinya, kulnya, lafadnya, mufrad. Tetapi makna yang terkandung seluruh berarti banyak. Maka fawasik. Wa amma lafz al-thani alladhi azahu li muslim falaysa fihi kadhalik. Wa innama lafduhu khamsu fawasik. Demikian pula riwayat muslim yang kedua, kalimat yuqtalu khamsu fawasik, lafadnya tidak seperti itu. Innama lafduhu, sesungguhnya lafadnya khamsu fawasikin yuqtalu fil hilli wal haram. Perbaiki, walaupun kita tidak berhak perubah yang awal, karena itu kitab al-Maqdisi rahimahullah yang tentunya ada hak. Itu tulisan beliau, barangkali beliau dapat dari lafaz yang lain atau dari sanad yang lain, wallahu taala alam. Yang jelas di dalam Bukhari dan Muslim seperti itu lafaznya. Yang pertama, kulluhunna fawasiq. Yang kedua, khamsu fawasiqin yuqtalna fil hilli wal haram. Begitu lafaznya. Baik, kita lihat maknanya secara global, secara ringkas. Min al-hayawan ma huwa mu'din bitabi'ihi. Di antara binatang-binatang, hewan-hewan, ada yang mu'di. Ya-nya hilang, digantikan dengan tanwin, yang dijuluki dengan tanwin iwad. Mu'din. Ma huwa mu'din bitabi'ihi. Binatang-binatang, hewan-hewan, ada yang memang mengganggu. Bitab'ihi, secara tabiatnya. Ya, ini sudah diciptakan begitu. Fahada yuqtal fil hilli wal haram. Maka binatang-binatang yang mengganggu, apalagi menyakiti, maka boleh dibunuh. Apakah di daerah hil, di luar haram, ataupun di daerah haram. Bahkan wal ihram, di dalam keadaan ihram sekalipun. Wa minha hadhil mu'diyatil khams, di antaranya 5 pengganggu yang akan disebut di sini. Rahimahullah taala asy-syarih, semoga Allah merahmati beliau, memberikan kaidah dulu bahwa ilatnya 5 hewan ini boleh dibunuh adalah pengganggu. Dan ilat itu mansus, mansusah. Ilatnya ada dalam hadis secara nas. Apa itu? Khamsu fawasiq. Apakah Nabi membatasi? Tidak. Tidak ada bukti, tidak ada dalil kalau itu membatasi cuma 5. Nabi hanya menyatakan ada 5 fawasik, 5 pengganggu yang boleh dibunuh. Maka para ulama melihat dari ilatnya fawasik, kalau ada binatang pengganggu walaupun tidak disebut di sini, maka boleh dibunuh. Seperti pengganggu dalam bentuk na'udzubillah saudaranya kalajengking, yaitu ular. Sama-sama menyengat, gak disebut di sini. Sama-sama berbahaya, bahkan mematikan. Bahkan ada hadis khusus dalam masalah itu, walaupun kamu dalam keadaan sholat, bunuhlah 2 yang hitam, kalajengking dan ular, walaupun engkau dalam keadaan sholat. Ini barakallahu fikum, menunjukkan bahwa 5 ini bukan batasan. 5 ini bukan batasan. Kembali kepada syarah. Wa minha hadhihi al-mu'diyatil khams. Di antaranya 5 pengganggu-pengganggu ini allati nabaha biha syari' ala ma syabahaha min al-fawasiq. Yang demikian oleh syariat dibolehkan untuk dibunuh dan juga yang sejenisnya dari binatang-binatang pengganggu. Wahunna, di antara 5 itu adalah al-ghurab alladhi yusfidu ath-thimar, burung gagak ini merusak buah-buahan, bahkan kadang mengganggu juga rumah-rumah mereka. Yang kedua sejenis gagak juga, tetapi dia takhtifu ath-thiyab, menyambar pakaian, bahkan mencurinya dari jemuran atau dari mana. Wal hulli, dan juga mencuri perhiasan. Ternyata ada binatang lusus, binatang pencuri, jenis burung. Sesungguhnya dia tidak tahu bahwa barang itu berharga, tetapi karena dia suka yang berkilau, dia akan ambil emas, mutiara, permata, dia akan ambil dan dia akan bawa ke sarangnya, entah sarangnya di mana, sehingga hilang barang-barang berharga tadi. Wal aqrab, dan juga jenis yang ketiga kalajengking, allati talsa, talsa artinya ladagha, yaldang, menyengat. Wal fa'rah, tikus, allati tatqub wa takhrib, tikus itu melubangi rumah atau kadang-kadang merusak kabel-kabel listrik, rusak semua, tiba-tiba sudah potong-potong jadi kecil-kecil, selimut spray berlubang, apalagi fawasik, sehingga boleh dibunuh di tempat halal ataupun di tempat atau daerah haram. Wal kalbul aqur, anjing gila juga mengerikan dalam artian berbahaya. Alladhi ya'tadi 'alan nas, yang dia menyakiti manusia, bukan hanya menyakiti dengan gigitannya, tapi sekaligus menyebarkan penyakitnya. Seorang yang digigit oleh kalbul aqur, oleh anjing gila, maka dia terkena rabies. Rabies, penyakit yang disebabkan gigitan anjing gila. Barakallahu fikum. Ini juga disebut sebagai binatang fasik yang boleh dibunuh. Fahadihi khamsatu anwa'in minal hayawanat wusifat bil fisqi. Inilah 5 jenis hewan yang disifati dengan fasik atau pengganggu. Wa huwa khurujuha bi tabi'iha an sa'iril hayawanat. Berarti dia keluar karena tabiatnya tersebut dari keumuman binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Bita'addi wal adha, karena pengganggu, karena menyakiti. Wa nabaha biha ma'dudah liikhtilafi adaha. Diingatkan oleh Nabi dengan jumlah yang terbatas 5, karena perbedaan sifat-sifat pengganggunya. Perbedaan sifat-sifat pengganggunya, ada yang merusak kebun dan buah-buahannya, Ada yang merusak barang-barangnya atau mencuri perhiasan-perhiasan. Ada yang menyebabkan tersengat. Ada yang menyebabkan dia digigit. Ada yang merusak rumah. Beda-beda. Masya Allah, Rasulullah SAW kalimat-kalimatnya ringkas, padat, jelas. Dijuluki apa? Jawami'ul kalim. Jawami' al-kalim. Tetapi maknanya sangat luas. Fayalhaq biha masyakalaha fi fisqiha. Kata pensyarah, maka lima tadi karena bentuk gangguannya beda-beda. Karena bentuk gangguannya beda-beda, maka ini mewakili. Yang pertama mewakili semua yang merusak kebun-kebunnya. Yang kedua, yang mewakili semua binatang pencuri. Yang ketiga, mewakili semua binatang penyengat. Tawon menyengat kamu, gak boleh dipukul. Gak mungkin, karena dia mengganggu. Maka kamu akan pukul. Barakallahu fi. Tiba-tiba kamu digigit semut sedang ihram. Kamu tabok begitu, atau nyamuk, kamu tabok begitu. Ya, mati, batal ihram saya. Loh, kenapa mengganggu? Menggigit kamu. Ini binatang yu'di. Wal fa'rah, yang akan merusak. Merusak barang-barang. Wal kalbul akur, karena menggigit. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fayalhaq biha masyakalaha. Atau fayalhaq biha masyakalaha. Maka digabungkan dengannya semua yang sejenisnya dalam kefasikannya, min sa'iril hayawanat, dari segala macam jenis hewan-hewan. Fatuqtal liadiyatiha wa'tidaiha. Maka binatang-binatang lain pun kalau mengganggu dan gangguannya mirip dengan yang lima ini atau sama, maka juga boleh dibunuh. Fa innal haram la yujiruha. Karena haram, tanah haram tidak melindungi binatang-binatang pengganggu tadi. Wal ihram la yu'iduha. Demikian pula ihram tidak menghindarkan yang demikian, tidak melindungi binatang-binatang pengganggu tadi. Barakallahu fikum. Jelas, ada pertanyaan? Ya. Barakallahu fikum. Teguran dalam hadis yang sahih tentang masalah membunuh semut itu adalah ketika ada seorang yang disengat semut, kemudian satu sarangnya seluruhnya dibakar habis. Maka ditegur, apakah satu yang menyakitimu kemudian kamu bakar satu umat segitu banyak. Itu yang dimaksud. Sehingga kalau membunuh yang mengganggu, tidak masalah. Artinya tidak terkena hadis tadi, wallahu ta'ala a'lam. Itu yang saya pahami, barakallahu fikum. Sehingga kalau ada mengatakan tidak boleh membunuh semut, ada menyatakan boleh membunuh semut, saya katakan hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh membunuh semut kalau mereka tidak mengganggu, barakallahu fikum. Kalau jumlahnya banyak di rumah, ya sapui sajalah. Keluar. Atau diusir dengan berbagai macam cara. Ada semprotan yang membuat mereka lari. Yang tidak lari, mati. Itu barakallahu fikum, tidak satu umat yang mati. Barakallahu fikum. Seperti kapur semut yang kalian pakai di sini. Nah, barakallahu fikum. Ada lain? Nah. Boleh dibunuh, kalimatnya begitu. Artinya nunggu sampai mengganggu. Bagaimana kalau masuk rumah tikus? Enggak, belum mengganggu. Nanti kalau sudah pada rusak semua baru dibunuh. Ya sudah kadung rusak. Jadi sudah tabiatnya perusak. Maka boleh dibunuh. Kalau kamu khawatir akan mengganggu, bunuh. Jangan sampai menunggu dia merusak. Melihat pohonnya di kebun, tapi belum tentu ganggu ya. Ya sudah tabiatnya dia akan merusak pohon-pohonmu. Barakallahu fikum. Baik, kita baca ikhtilaful ulama. اختلف العلماء هل يتعدى القتل من هذه المذكورة إلى غيرها من الحيوانات أم لا. Di atas sudah ada sesungguhnya, tapi itu pendapat Asy'ariyah. Bahwasanya itu dikiaskan pada semua hewan pengganggu. Dan lima tadi jenis gangguannya beda-beda sebagai wakil. Artinya kalau jenisnya mirip huram, maka boleh dibunuh. Atau mirip dengan al-hida'ah, atau mirip dengan akrab, dengan kalajengking, atau mirip dengan tikus dan semuanya, maka dibunuh. Baik, sekarang apakah sepakat para ulama? Ada perselisihan dari para ulama. Fa Abu Hanifah yara anna hukmaha la yata'addaha ila ghairiha. Adapun Abu Hanifah, maka berpendapat hukumnya tidak keluar dari yang lima. Hanya lima ini saja. La yata'adda ila ghairiha. Baik. Wadhalika anna hukmaha ulliqa bi alqabiha. Yang demikian karena hukumnya dikaitkan dengan nama-namanya, bukan dengan sifat-sifatnya. Paham ya? Nabi nyebutnya nama-namanya, al-fa'rah, al-aqrab, al-ghurab, al-hida'ah. Kalau saja dijulukinya oleh Nabi dengan sifat-sifatnya, kata Abu Hanifah, maka baru bisa dikiaskan pada yang lain. Seperti binatang perusak pohon. Nomor dua, binatang penyengat yang berbisa. Yang ketiga, binatang yang pengerat, yang melubangi rumah, melubangi pintu, lemari, segala macam. Berarti tikus dan sejenisnya. Baru bisa dikiaskan pada yang lain. Kalau tidak, kalau dengan al-qabiha, wal-laqab la yaqtadi mafhuman inda jumhuril usuliyin. Kata Abu Hanifah, sedangkan julukan-julukan atau nama-nama tadi, konsekuensinya tidak keluar kecuali pada yang dinamakan dengan nama tersebut. Tidak bisa diterapkan pada yang selain nama yang sudah disebutkan. Ini menurut jumhur usuliyin. Baik, itu pendapat siapa? Abu Hanifah. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Wa dhahaba al-jumhur ila ta'diyatiha ila ghairiha. Adapun jumhur, kebanyakan para ulama yang lain berpendapat ta'diyatiha ila ghairiha. Dia bisa mencakup pula binatang-binatang lain yang sejenis. Baik, itu jumhur para ulama selain Abu Hanifah. Tetapi mereka yang menyatakan demikian yata'adda ila ghairiha wakhtalafu aydan fil ma'na alladhi li ajlihi yu'adda hukmuha ila ghairiha. Atau yu'adda, yu'adda hukmuha ila ghairiha. Mereka juga berselisih. Apa penyebab binatang tersebut boleh dibunuh yang karena sifat itu kemudian yang lain juga kena? Itu istilah. Jadi perhatikan kalimatnya. Pertama dibagi dua ulama, Abu Hanifah dan selain Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan la yata'adda ila ghairiha. Dan ini pendapat terlihat sekali lemahnya, karena sudah jelas ular berarti enggak boleh dibunuh. Padahal dalam hadis lain boleh dibunuh. Baik. Yang kedua, pendapat jumhur bisa mengenai binatang lain yang sejenis. Baik. Yang kedua inilah para ulama berbeda pendapat lagi. Apa penyebab atau apa alasan illat yang menyebabkan binatang lain terkena di dalamnya? Fasyafi'iyyu, adapun Imam Syafi'i rahimahullah yara anna kaunuhunna mimma la yu'kal. Kata Imam Syafi'i, binatang-binatang lain juga boleh dibunuh kalau sifatnya sama, bukan binatang yang dimakan. Kalau sifatnya bukan binatang yang dimakan. Apa maksudnya? Yang tadi sudah kita singgung, namanya kalajengking ya jelas bukan berburu. Karena berburu itu dimakan kan. Sedangkan larangannya dalam Quran dan Sunnah tidak boleh berburu. La tunafir saydahu. Jangan mengejar atau menangkap buruannya. Berarti binatang-binatang yang diburu adalah binatang yang boleh dimakan. Tapi semua tadi tidak boleh dimakan, maka boleh dibunuh. Fakullu ma la yukal yajuzu qatluhu bila fidyah. Maka semua yang tidak dimakan dagingnya dari binatang-binatang boleh dibunuh diharam tanpa ada fidyah. Kebetulan misalnya kamu membunuh yang mengganggu, apakah tawon atau apa, itu tidak dimakan, tidak mengapa. Mengapa? Itu bukan berburu. Karena tidak dibunuh, apa tidak dimakan. Kalau serangga, apa itu namanya? Yang boleh dimakan? Belalang. Apakah boleh dibunuh? Menurut Imam Syafi'i enggak boleh dibunuh. Karena itu juga berburu, karena bisa boleh dimakan. Barakallahu fikum. Wa dhahabal imamani. Adapun dua imam yang lain, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah, annal ma'nal jami' lahunna wa li ghairihinna huwa tabi'atul ida. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa penyebab dilarang dibolehkannya dibunuh binatang yang lima tadi karena memiliki sifat yang sama, yaitu al-ida. Sehingga binatang-binatang lain pun yang memiliki sifat ida, pengganggu, maka boleh dibunuh. Wa hadha qiyasun jayyid, maka ini qiyas yang bagus dari para imam-imam, bahwasanya yang menyebabkan binatang-binatang tadi disuruh dibunuh, Nabi menyebutnya dengan jelas fawasiq. Fasik. Fasik itu perusak, pengganggu. Maka dikiaskan dengan semua binatang pengganggu. Apakah itu binatang yang tersebut di situ ataupun binatang-binatang yang tidak tersebut? Li'annahu ta'lilun mafhum min nass asy-syari'. Karena itu alasan yang bisa dipaham di dalam nas-nas hadis, nas-nas syariat. Wa huwa wasful asli bil fisqi, yaitu sifat yang digambarkan dari asal hadisnya, yaitu kefasikan, pengganggu. Fa idza wujida bil fara', tammal qiyas. Kalau ada sifat ida tersebut atau al-fisq tersebut ada di dalam al-fara', maka tammal qiyas, maka qiyasnya sempurna. Perhatikan bab qiyas yang kalian sudah pelajari dalam dalam usul fikih. Al-qiyas, ada al-maqis, ada al-maqis alaih, ada wajhu syabah. Al-maqis wal-maqis alaih, al-maqis yang dikiaskan, al-maqis alaih al-asl. Sedangkan al-maqis tadi disebut al-fara', cabangnya. Ini asl, ini cabang. Al-asl itu yang sudah disebut dalam nas sharih, disebut dalam nas secara jelas. Seperti disebutkan anjing gila, burung gagak, kalajengking dan seterusnya. Itu asl. Tapi yang mau dikiaskan apa? Yang mau dikiaskan binatang ini, binatang itu. Maka al-fara' ini, cabang ini, dikiaskan dengan al-asl kalau memiliki wajhu syabah, sifat yang sama. Hal wujida al-fisq fil fara' am la? Idza wujida wasful fisqi fil fara', tammal qiyas, qiyas sempurna. Kalau ternyata tidak ada, maka qiyas batal. Seperti tadi, belalang. Apakah boleh dibunuh? Dia tidak mengganggu apa-apa. Mengganggu apa belalang? Menyengat juga tidak. Menggigit juga tidak. Dia hidup sendiri, tidak ada apa-apa. Dan kalau kamu kumpulkan, boleh dimakan. Artinya menurut pendapat Imam Syafi'i maupun menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, sama-sama tidak boleh dibunuh. Ngapain dibunuh? Tidak mengganggu, dan dia boleh dimakan. Jangan-jangan kamu kumpulkan mau dimakan. Berburu namanya itu. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, idza wujida, kalau didapati sifat tersebut fil far'i, di dalam cabang yang dikiaskan, maka tammal qiyas, maka qiyasnya sempurna. Tamma al-qiyas. Wal hukmu yaduru ma illatihi, sedangkan hukum berjalan bersama illatnya, wujudan wa adaman. Ini juga kaidah, kaidah fiqih. Al hukmu yaduru ma illatihi, hukum berjalan bersama alasannya, illatnya. Kalau ada illatnya ada hukum, enggak ada illatnya enggak ada hukum. Artinya kalau alasannya ada, yaitu kefasikan tadi, pengganggu, maka hukumnya sama, boleh dibunuh. Tetapi kalau ternyata enggak ada illatnya, maka juga tidak ada hukumnya. Berarti hukum selalu berjalan bersama illatnya, adanya atau tidak adanya. Ada hukum, ada illat, ada hukum, enggak ada illat, enggak ada hukumnya. Wa amma ta'diduha. Adapun pembatasan, ma'annal adha wahid, padahal pembatasan lima binatang tadi bersama gangguan yang sama, fal yunabbih bihi syari' ala anwa'ihi wa mufradatihi al mawjudah. Adapun Nabi menyebutkan terbatas hanya lima, itu untuk mengingatkan macam-macam gangguannya, wa mufradatihi al mawjudah, dan masing-masing yang ada pada binatang-binatang tersebut. Fi kulli naw', yang ada pada setiap jenis. Gangguan pada gagak, mengganggu biji-bijian pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam. Al-hidah, juga mencuri perhiasan-perhiasan. Wal-aqrab, karena menyengat dengan bisanya. Wal-fa'rah, karena merusak. Wal-kalbul akur, karena menggigit. Masing-masing dengan gangguan yang berbeda-beda. Fi kulli naw'in min hadhihi al-fawasiq wa mathilatiha, maka lima ini sebagai wakil-wakil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa semua yang perusak tanaman-tanamanmu, semua yang binatang-binatang pencuri, semua binatang-binatang penyengat dengan bisanya, semua binatang-binatang perusak seperti tikus, dan semua binatang yang menggigit dan berbahaya. Taib, takmil, kelengkapan, sebagai pelengkap. Al-hayawanat ala arba'ati aqsam. Hewan itu ada empat jenis. Ini sebagai tambahan faedah saja, pelengkap saja. Ada al-hayawan al-musta'nas. Ada hewan-hewan jinak. Kabahimatil an'am. Seperti bahimatil an'am. Binatang ternak, kambing, sapi, kuda, wadajaj. Apa saja tidak termasuk bahimatil an'am? Nah, bahimatil an'am biasanya yang berkaki empat. Sapi, unta, kambing, apa lagi? Dan sejenisnya. Dan juga seperti ayam. Yubahu tadkiyatuhu fi kulli hal. Maka semuanya boleh disembelih untuk dimakan dalam keadaan apapun. Baik. Apa maknanya dalam keadaan apapun? Hah? Walaupun dalam ihram. Loh, boleh orang ihram menyembelih kambing. Loh, disuruh. Disuruh. Untuk menyembelih hewan kurban. Dan lebih sunnah kalau engkau menyembelihnya sendiri. Sebagaimana Nabi SAW ketika haji menyembelihnya sendiri, sisanya diberikan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa maknanya? Maknanya binatang-binatang ternak yang memang untuk makan sehari-hari, kamu sedang ihram mau masak ayam, kamu potong ayam, enggak apa-apa. Bahkan katanya enggak boleh berburu, itu bukan berburu. Itu makanan sehari-harimu. Ini jenis pertama, hayawan al-musta'nas. Yang kedua, al-hayawan alladhi la yu'kal. Jenis kedua, hewan yang tidak dimakan. Walaysa fihi adha. Tidak dimakan dan tidak mengganggu. Fayukrah qatluhu. Maka dimakruhkan untuk dibunuh. Sebab illatnya tidak ada. Ngapain dibunuh? Dimakan juga tidak. Seperti jenis pertama kan dimakan. Emang makanan. Masa enggak boleh dimakan? Yang kedua, laisa fihi adha, tidak mengganggu. Ngapain dibunuh kalau tidak mengganggu? Maka tidak disukai untuk dibunuh, dalam artian makruh untuk dibunuh. Wa in qatala falaysa fihi fida, kalaupun dibunuh tidak ada bayaran fidyah. Apa bahasa orang haji? Dam, tidak terkena dam. Tidak terkena tebusan dam. Karena binatang itu bukan binatang yang dimakan, bukan binatang buruan. Walaupun akan ditanya, ngapain kamu bunuh lalat tadi? Enggak ngapa-ngapain. Baik, tapi enggak ada hukum dalam artian damnya. Jenis ketiga, al-hayawanul mu'di, hewan yang mengganggu. Kahadihil madkurah fil hadis, sebagaimana lima yang disebutkan dalam hadis tadi, atau wa ma fi ma'naha, atau yang semakna dengan itu, pengganggu-pengganggu. Maka hewan-hewan pengganggu yushra' qatluha, disyariatkan untuk dibunuh. Bukan hanya boleh, tetapi disyariatkan untuk dibunuh di dalam tanah halal, di luar haram, ataupun di daerah haram, ataupun ketika ihram, boleh dibunuh. Walaupun ketika ihram. Walaysa fi qatliha syai, dan dalam membunuhnya tidak terkena dam, tidak terkena tebusan, tidak terkena diat, tidak terkena tebusan apapun. Itu jenis ketiga. Jenis keempat, ada hayawan al-barriyul ma'kul, ada hewan darat yang boleh dimakan, atau hewan yang boleh dimakan, tetapi bukan binatang jinak yang dipelihara. Apa berarti? Hewan liar yang boleh dimakan. Fahadha huwa shayd, inilah yang dikatakan buruan. Hayawanul barri, hewan liar yang ada di padang pasir, di hutan dan sebagainya, tapi bisa dimakan, maka itu disebut buruan. Fahadha huwa shayd, itulah yang dikatakan binatang buruan. Fi qatlihi fil haram wa fil ihrami al jaza, kalau sampai membunuh hewan tersebut atau menangkapnya atau dia mengejar dalam artian berburu di daerah haram, tidak diperbolehkan. Ketika ihram tidak diperbolehkan. Ketika ihram kalau sampai membunuhnya maka terkena jaza, terkena tebusan, terkena dam. Baik. Banyak di sana hewan-hewan yang bisa dimakan dan berkeliaran di sekitar orang haji. Tentang apa itu? Nah, burung darah. Jumlahnya sangat banyak. Yang mungkin kamu berpikir ini kalau dijaring kita bisa jual burung darah bakar atau goreng. Gak boleh diganggu, gak boleh dibunuh. Mungkin dulu ada hewan-hewan liar, sekarang sudah jarang sekali. Seperti kuda apa, zebra liar, humurul ahli ya. Juga hewan-hewan lain, kijang dan sebagainya. Maka itu tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh ketika kita ihram atau di daerah haram. Tidak boleh. Walhamdulillah, selesai pembahasan. Terakhir kita ambil faedah dari pembahasan ini yang disebutkan oleh Asy'ariyah. Artinya apa? Masih ada faedah-faedah lain yang enggak disebutkan, yang kalian akan dapat di dalam syarahnya atau dalam hadisnya. Disebutkan di sini tiga faedah. Yang pertama, masyru'iyyatu qatli hadhil hayawanatil ma'dudah fil hadis. Faedah pertama, disyariatkannya membunuh hewan-hewan pengganggu yang disebutkan tadi lima jenis. Boleh dibunuh, bahkan disyariatkan untuk dibunuh fil hilli wal haram, di daerah haram ataupun di luar haram. Yang kedua, inna qatlaha lima fiha minal fisqi wal adha. Faedah kedua, dibunuhnya hewan-hewan tersebut adalah karena pengganggu, karena kefasikan dan gangguan. Fayulhaq biha ma syabahaha, maka digabungkan dengannya semua yang sejenisnya dari hewan-hewan. Yang ketiga, innal adha laysa naw'an wahida, bahwasanya gangguan itu bukan hanya satu jenis. tetapi beda-beda gangguannya. Fakullu ma fihi madarratun 'ala an-nafsi, maka semua hewan yang padanya ada madarrat, membuat madarrat pada badan kita, jiwa kita, bisa mematikan kita atau melukai kita, itu sudah ada. Awil mal atau harta kita bisa rusak atau hilang seperti burung pencuri perhiasan, atau hewan yang merusak rumah dan lain-lainnya, perkakas-perkakas kita, fahuwal adza, maka itu semua disebut gangguan. Alladzi laisa li sahibihi hurmah, tentunya apa yang tidak ada hurmah pada pemiliknya. Lidza nabbaha ala ta'addudil adza, ya bita'jidi hadil hayawanat. Oleh karena itulah Nabi menyebutkan bentuk-bentuk gangguannya dengan menyebut berbeda-beda hayawan yang disebutkan dalam lima jenis tadi. Wallahu huwal hakimu fi khalqihi al-adl fi hukmihi. Baik. Apakah cuma tiga faedahnya? Minha. Mana minha adalah di antaranya tiga yang paling penting ini tadi. Dan berkait dengan pembahasan dan judul bab. Karena babnya bab haji. Lebih rinci lagi bab tentang kesucian Mekah. Maka ini yang berkait. Tentunya ada faedah-faedah lain yang mungkin karena tidak berkait, tidak dimasukkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kalian akan kumpulkan dalam PR kalian. Seperti biasanya toh. Jangan terkejut. Kalian tambahkan berapa faedah yang kalian dapatkan dari hadis ini dan syarahnya al-musannif rahimahullahu ta'ala. Syarahnya pensyarah rahimahullahu ta'ala. Mina masih masuk haram. Ada batas di sana, di daerah yang disebutkan di dekat Arafah. Barakallahu fiik. Sejak masuk dari batas-batas haram, itu sudah masuk haram. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita di sana, di Arafah itu ada tulisan batas haram. Terus ada pula batas Arafah. Sehingga jangan sampai kita wukuf di luar Arafah. Apakah karena dalam keadaan masuk ke dalam atau keluar dari Arafah, keluarnya ke daerah Muzdalifah dan seterusnya, atau malah kejauhan sana keluar dari haram. Barakallahu fikum. Atau keluar dari Arafah lebih tepatnya. Taib, nantakil ila dars at-tauhid. Sudah dikerjakan PR-nya. Yang di rumah sudah kirim fotonya. Yang dikirim tulisan kamu difoto dengan yang bagus biar bisa dibaca. Dikirimkan ke grup wali santri, khususnya pada grupnya TD. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya kalian catatkan faedah-faedah tadi dalam Nahwul Ahkam, boleh ditulis di bukunya, karena kalau cetakannya sama dengan punya saya, di bawah masih kosong. Tulis di situ tambahan 4, 5, 6, 7, 8 sebanyak yang kamu dapat. Dan kemudian juga bukunya kamu foto, cepret, kamu kirim ya. Nah, jazakumullahu khairan katsira. Ini termasuk suka dukanya belajar online. Agak repot sedikit, tapi insya Allah berfaedah untuk kalian semua, tentu kita semua.